بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, sesungguhnya hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bertemu di majelis ini yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia dan ilmu yang bermanfaat di, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula juga mimbar tanasuh wa tawasau, mimbar saling menasihati dan saling berwasiat. Pada pagi ini kita akan menyampaikan suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ma'ruf, yang antum semua insya Allah mengetahuinya, bahkan mungkin sebagian dari antum hafal karena kita ambil hadis ini di dalam hadis Arba'in Nawawi. Salah satu dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tahur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman, bahwa bersuci itu bagian daripada iman, separuh daripada iman, bagian daripada iman, bersuci. Para ulama menjelaskan tentang makna bersuci di sini ada dua makna secara garis besar atau yang ma'ruf adalah bersuci dari dosa-dosa, bersuci dari maksiat kepada Allah, dari kesyirikan dan berbagai macam bentuk ma'asi. Itu bagian daripada iman. Yang kedua, bersuci dari hadas. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, makna yang kedua ini kadang Rasul menyatakan, yaitu dalam hadis yang lain, al-wudhu syatrul iman. Wudhu itu bagian daripada iman. Nah, tanpa menyatakan mana yang lebih rajih dalam bab ini, ala kulli hal bahwa bersuci dari dosa-dosa itu juga demikian bagian daripada iman. Naam, karena memang iman seorang muslim itu menurut akidah ahlus sunnah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazid bitta'ah, bertambahnya iman dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurangnya iman seorang muslim itu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mensucikan diri dengan meninggalkan maksiat kepada Allah, maka otomatis iman dia bertambah tatkala diiringi dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wudu syatrul iman, dengan lafaz yang wadhah yang jelas Rasul menyatakan bahwa wudu bagian daripada iman. Oleh karena itu dalam bab ini hendaklah kita perhatikan. Nah, sholat seorang muslim yang tanpa wudu atau ketika wudunya batal kemudian dia sholat tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas. Apakah hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi besar. Ketika dia berhadas kemudian dia sholat, Allah tidak terima sholat tersebut sampai dia berwudu. Hatta ya tawaddu'a. Kata Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau berikutnya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ungkapan dan ucapan alhamdulillah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lafadzkan alhamdulillah, itu memenuhi timbangan kebaikan di akhirat kelak. Subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan dan kebaikan antara langit dan bumi. Demikian besar pahala yang terkandung dalam ucapan alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah, karena di situ ada unsur akidah. Ada unsur akidah pensucian Allah dari berbagai kekurangan dan aib. Dan unsur memuji Allah yang hanya satu-satunya yang berhak dipuja dan dipuji. Yang ketika itu diterapkan, sungguh luar biasa kemuliaan seorang muslim dan mukmin tersebut. Karena tidak menisbatkan kepada Allah hal-hal yang kurang dan aib, berarti dia meyakini Allah Maha Sempurna. Kalau meyakini Allah Maha Sempurna dan Maha Mulia, Maha Agung, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain Allah itu adalah tempatnya kurang dan salah. Enggak mungkin kita berbuat syirik kepada Allah, artinya nah dengan keyakinan dan penerapan kalimat tersebut jelas perbuatan menyekutukan Allah itu betul-betul perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga demikian. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji Allah, berarti dia yakin bahwa nikmat ini semua tidak ada yang bisa memberi kecuali hanya Allah Tabaraka wa taala. Ketika dia yakin demikian, kemudian diterapkan, diperuntukkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia orang yang bersyukur. Ketika dia bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Makanya begitu besar nilainya seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ketika dia kufur nikmat, dia mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di balik pengingkaran itu ada siksaan Allah yang sangat pedih. Di balik pengingkaran nikmat Allah itu ada azab yang sangat pedih. Kalau dia tahu bahwa nikmat yang Allah berikan itu sedemikian besar dan banyaknya, kemudian diperuntukkan untuk maksiat kepada Allah, itu bentuk pengingkarannya. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya siksaanku itu adalah pedis. Bagi siapa? Bagi yang kufur nikmat. Bagi yang mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT. Dalam keadaan, kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Karena besar dan banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kalian. Kenyataannya yang terjadi, ternyata sedikit dari hamba Allah yang mau bersyukur. Sedikit dari hamba Allah yang mau memperuntukkan, menggunakan, menjadi sarana dan prasarana seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini di atas taat kepada Allah, di atas jalan Allah, di atas kebaikan. Sedikit ternyata. Wa qalilu min ibadi syakur, kata Allah. Wa qalilu min ibadiya syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yukhati biddin, a'azani wa azakumullah, dalam keadaan syukur itu besar keutamaan dan kenikmatan yang Allah janjikan di balik syukur tersebut. Namun faktor apa kira-kira yang menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah, yang menyebabkan dia itu malah mempergunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nomor satu, faktor hidayah. Kedua, larut dalam hawa nafsunya. Ma'udzubillah. Larut dalam hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Dalam keadaan di depan kita sangatlah wadih, sangatlah gamblang dan jelas. Dalam perkara-perkara yang maklum bidzarurah, dalam perkara-perkara yang betul-betul orang itu serendah apapun ilmunya dalam tentang Islam, dia paham. Oh, ini baik, ini jelek. Kenapa masih memilih yang jelek? Kenapa demikian? Ini yang harus kita tanya kepada diri kita masing-masing untuk kita introspeksi diri. Coba Rasul menyebutkan satu contoh dalam sebuah hadis yang sahih. Satu contoh, maksudnya contoh satu hadis. Apa kata Rasul? Nikmatani maghbuna fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan, kata Rasul. Dua kenikmatan yang ternyata kasirum minan nas, banyak dari orang-orang itu terlalaikan, tertipu, tidak mensyukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat pelonggaran waktu. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Esok di hari kiamat, kata Allah, latus alunna, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, anin na'im, akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dibuat apa sehat yang Allah berikan? Dibuat amal soleh, dibuat amalan takwa kepada Allah, dibuat ta'awun alal birri wa taqwa, dibuat hal-hal yang bermanfaat, atau sebaliknya, melangkahkan kakinya, ke tempat-tempat maksiat kepada Allah, mendukung perkara yang maksiat kepada Allah, ikut-ikut maksiat kepada Allah, atau pengangguran, diem, tidak ada kerjaan yang bermanfaat, ngelamun, dan semisalnya. Ini sehat. Waktu 24 jam sehari yang Allah berikan, apa yang kita kerjakan? Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir pagi, zikir petang, sholat wajib 5 waktu di masjid, yang tanpa ada uzur syar'i, sholat sunnah, rawatib, ta'lim, menolong orang, ta'awun alal birri wa taqwa, saling menasehati, mencari rezeki yang halal, atau sebaliknya. Na'udzubillah innali. Ikhwati fiddin, a'azin wa jazakumullah. Kita lihat bagaimana ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau, min a'zamil asya dororon alal abdi bitolatihi wa farohihi. Fa inna nafsa la taq'ud farighatan bal illam yushghilha bima yanfa'uha syaghalathu bima yadurru wa la budda. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, termasuk perkara yang paling besar dampak buruknya, dampak mudharatnya kepada seorang hamba adalah banyak waktu kosong dan luang tidak terisi dengan isi yang bermanfaat. Ini pengangguran kalau bahasa kita. Ini paling besar mudharatnya ini bagi seorang ketika banyak nganggur. Kenapa demikian? Karena jiwa seorang itu naam itu memiliki sifat yang tidak suka diem, yang tidak suka nganggur. Itulah. Justru malah dia sukanya aktivitas. Ini kecenderungan jiwa. Nah, kalau dia tidak mempergunakan waktu itu untuk hal-hal yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah, amalan soleh, kemudian dia nganggur seperti itu, maka syaghalathu ma yadurruhu wa la budda. Dia akan mencari alternatif kedua, menyibukkan diri sesuatu yang mudharat bagi dia. Akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang mudharat bagi dia. Oleh karena itu disebutkan pula oleh Hasan al-Basri rahimahullah sebelum Hasan al-Basri, yaitu Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah menyatakan apa? Aktsarun nasi hisaban yaumal qiyamah as-sahih al-farigh. Kata beliau, manusia yang paling banyak hisabnya nanti di hari kiamat adalah manusia yang sehat tapi pengangguran. Sehat, nganggur. Tidak bekerja yang bermanfaat. Tidak beramal yang bermanfaat dan baik. Tidak beramal soleh, nganggur. Itu yang paling banyak nanti hisabnya di hari kiamat. Kata siapa? Mu'awiyah bin Qurrah rahimahullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak di lembah yang nista ini. Barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu dicela di dalam syariat Islam. Nah, orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dicela dalam Islam. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Rasul menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik ciri-ciri baik Islamnya seseorang, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i, diantara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu fima la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Kata beliau, seorang tabi'in yang mulia, Hasan al-Basri rahimahullah, di antara tanda-tanda Allah itu berpaling dari hambanya, Allah itu berpaling dari hambanya dengan menyibukkan dia, disibukkan oleh Allah pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ketika Allah menginginkan berpaling dari hambanya, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat dunia terlebih akhiratnya, itu sudah termasuk cacat, celaan. Bagaimana dengan orang yang sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang yang sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus, kalau bahasa kita sekarang, memanage waktu kita, kesehatan kita. Jangan terbiasa kita ini diem nganggur. Jangan membiasakan kita ini berbuat sesuatu yang bukan urusan kita. Fudul, jangan. Betul-betul di-manage. Sehingga langkah kita, perbuatan kita, pikiran kita itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di mana ada perkara yang manfaat dunia terlebih akhiratnya, masuk. Nah, ini butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan di samping taufik minallah, hidayah minallah. Itu perkara yang pasti nomor satu. Tapi kalau tidak dia biasakan, Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Ketika sampai kaum itu mau berusaha untuk mengubah kondisi mereka. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki ucapan yang luar biasa, ucapan emas. Kata beliau, ta'awadul khairah fa innamal khair bil adah. Hendaklah kalian membiasakan diri untuk melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itu diperoleh dengan pembiasaan. Antum melihat anak-anak Ahlus Sunnah yang sejak kecil dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an, sejak kecil dibiasakan untuk belajar baca, belajar nulis. Terus demikian pula sejak kecil dibiasakan untuk latihan sholat terus. Begitu balik, subhanallah, kita menyaksikan sebagian dari mereka tanpa disuruh langsung. Karena pembelajaran dari awal sudah dilakukan. Dan sudah tidak merasa berat lagi. Karena sudah tahu hukumnya bahwa inilah ini wajib, ini sunnah, ini baik, ini wajib, ini sunnah, ini baik. Yang mereka harus mempersiapkan diri untuk menjalaninya. Sudah tidak berat lagi. Kenapa? Sudah adanya dia. Ta'awwal. Sudah terbiasa dia. Bukankah ini yang kita inginkan? Terhadap diri kita terkhusus dan pendidikan anak-anak kita. Cerdas emosi, cekatan. Nah, tidak diem. Ada saja yang dikerjakan dari hal-hal yang baik, tentu yang bermanfaat. Nah, apalagi itu sebuah kewajiban yang Allah wajibkan. Apa? Pembiasaan. Sungguh alangkah nikmatnya kalau generasi kita di bawah kita ini, anak-anak kita ini betul-betul mereka maksimal memanfaatkan kesehatan dan waktu yang Allah berikan ini di atas taat kepada Allah. Pembiasaan. Dia enggak akan merasa tenang dan merasa nyaman kalau kebiasaan yang dia lakukan itu belum dikerjakan dari yang baik. Justru yang menimpa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu ketika beliau siang hari merasa sakit semua badannya. Merasa sakit semua badannya. Ternyata lupa. Belum sarapan. Apa sarapannya? Zikir pagi. Zikir pagi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib, kitab beliau, itu ada sekian 80 lebih keutamaan zikir kepada Allah, di antaranya menguatkan badan, menyehatkan badan. Makanya Allah tegaskan dengan lafaz yang sharih dan wadih dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah kalbu-kalbu itu bisa mutmain, tenang, tentram. Itu juga bagian daripada obat. Nah, karena di antara kata Muqayyim rahimahullah, di antara penyebab orang itu gundah gulana, sedih, susah, sumpek, kalau dia itu sangat rakus ke dunia. Dah zikirnya, ibadahnya sudah di nomor sekian kan, rakusnya terhadap dunia dia itu penyebab humum wal hazan. Yang kedua kata beliau, qillatu amal bir, sedikit yang beramal baik, taksir dan mengurangi amalan baik, itu juga bagian dari penyebab orang itu gundah gulana, susah, sumpek, sedih. Yang dikatakan kaya bukan banyak hartanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina bi fardhil 'ard. Bukan kaya itu adalah yang banyak hartanya, lah. Innamal ghina ghina nafs. Yang dikatakan kaya, kaya hati, tentram hidupnya, ibadahnya tenang, enggak dikejar-kejar, anu anda, alhamdulillah. Cari rezeki, jalan, waktunya sholat. Waktunya ta'lim. Waktunya ibadah. Itu gak akan bertabrakan. Kalau mau ngikuti konsep yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. wa idza quditu minas shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mana tabrakan? Enggak ada tabrakan. Waduh. Transaksiku pas salat gimana nih Pak? Ah, kan transaksi. Siapa yang salah? Antum. Antum wau sudah katakan wa idza quditu minas shalah, kalau sholat telah ditunaikan, baru fantasyuru fil ardi, kalian menyebar ke muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Idza qudiyat minash shalah, ketika sholat ditunaikan. Ini makanya di negeri Saudi, negeri tauhid, di sistem gitu diterapkan. Azan tutup semua toko. Bahkan kurang 5 menit azan sudah ditutup semua. Jangan sampai ada yang buka. Buka, interogasi, tangkap, dan dihukum sesuai ketetapan hukumah yang ada. Nah, dan berapa banyak kita saksikan. Bukan kita lihat loh, afwan, kita saksikan. Nah, mereka nyoba untuk beli sesuatu ketika pas azan atau menjelang azan kurang 5 menit. Ditolak. Hatta nilainya miliaran. Tolak. Lah. Mana? Lah. Tutup. Tutup tokonya. Bukan kita mendengar, menyaksikan langsung dengan kedua mata kita. Kemudian datang ke toko untuk beli sesuatu, besar bagi kita kan, besar nilainya, tutup. Kalau azan enggak ada ampun. Kalau sudah mau nutup kurang 5 menit, tutup, kurang 5 menit, tutup. Enggak butuh. Afwan. Tutup. Bahkan ada sebagian kurang 10 menit. Udah, tutup dulu. Ada yang nyoba, yahi masih kurang 10 menit azannya. Lah, holas, enggak ada. Enggak ada. Dapat uang ya itu. Ya mikir, iya kalau yang beli langsung ngambil, cocok, transaksi, jadi. Nyoba dulu, oh yang ini. Bisa. Pertama, kalau secara kenegaraan atau pemerintahan, ya bisa ditangkap. Kedua, ketika lagi berjamaah, rugi lagi. Nah, makanya ditutup. Kurang 10 menit sebagian ditutup. Kalau 5 menit itu ma'ruf. Ma'ruf. Kalau tidak tutup pas azan, diteriaki. Sama aparat yang bertugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo, sholat. Tutup. Ghafilul bab, sakarul bab. Sampai tidak nurut, nah, kejadian. Kata siapa? Kita saksikan. Antum tak kasih tahu yang jelas-jelas. Mosok bener. Biar tidak ada timbul dugaan gitu. Kita yang menyaksikan. Azan sudah dibilang seperti itu. Tutup toko itu. Amar ma'ruf nahi munkar, tugas pemerintah ini ngelihat kok lampunya hidup di dalam. Sudah azan, tutup, betul tutup toko itu, set. Kok hidup lampu di belakang? Ada apa ini? Di dalam, di tengah-tengah toko itu. Ada apa ini? Keumumannya kalau tutup, lampu mati semua. Keumuman. Ini ada kecurigaan dari pihak petugas pemerintah. Digedor. Tok-tok begini, di dalam sembunyi. Langsung naik mobil. Diproses, besok sudah gundul kepalanya. Diperingatkan. Entah, wallahu a'lam, kalau sudah 3 kali, diapakan wallahu a'lam. Enak. Nikmat. Tidak ada pelanggaran apapun. Ketika nutup 10 menit, langgar didenda. Ya. Kemudian misalnya jangan sholat-sholat nanti keburu tokonya anu kirim. Enggak. Santai, tutup sebelum 5 menit sudah tutup toko. Azan, berangkat, sholat sunnah, berjamaah, selesai sholat sunnah, semua selesai. Weh, lengkap zikir, gak zikir-zikirnya. Balik, buka lagi, gak ada yang marahi. Kok anak kamu tadi kok lama? Gak ada. Hatta yang punya toko gak akan demikian. Kecuali dia lecer kemana-mana, setengah jam, ditegur sama pemilik toko. Kalau sholat sunnah, qobliyah, berjamaah, zikir, ba'diyah, kholas. Nikmat ya kholas. Nah, justru malah masalah kalau gak ditutup. Bisa dituntut nanti pemilik tokonya. Diperkarakan. Urusannya panjang. Coba antum bayangkan. Sayang waktu-waktu kita. Buat apa kalau kita tidak manfaatkan? Ikhwati fiddin. A'azana zakumullah. Demikianlah akwal para imatul salaf tadi. Yang kita dengarkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah SAW. Wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Salat itu nur. Cahaya. Yang menyinari dia dunia maupun akhiratnya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, basyir basyir al-masyaina ila shalah fi dhulami bin nur tamah yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beri kabar gembira. Orang-orang yang berangkat menuju sholat berjamaah di waktu kegelapan, dia berangkat, beri kabar gembira dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Nah, ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, sholat nur. Nur yang menerangi wajah dia, dan nur yang menerangi dia nanti di hari kiamat. Nah, ini kata surat as-salatu nurun. Dan pertama kali amalan nanti yang disebut oleh Allah adalah salat. Naam. Was-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan. Shadaqah kata Rasulullah burhan, bukti imannya dia itu dengan shadaqah. Orang-orang munafikin pada malas bersedekah. Orang-orang munafikin pada malas bersedekah. Makanya sedekah itu sebagai bukti imannya dia. Was-shadaqatu burhanun. Was-sabru dia. Antum lihat ketika sholat nur, ketika sabar dia. Artinya sama-sama cahaya. Artinya sama-sama cahaya. Nur sunnah, cahaya sunnah. Dia sunnah, cahaya sunnah. Tapi tidak diplotkan kata-kata dia pada sholat. As-sholatu dia undak demikian. Ayat as-sholatu nur. Ketika sober, dia. Kenapa? Diibaratkan oleh para ulama. Oleh sebagian ulama bahwa nur itu ibaratnya cahayanya rembulan. Tidak menyengat. Dia itu ibaratnya cahayanya matahari. Menyengat. Kenapa demikian? Karena sabar itu lebih berat. Pekerjaannya dan rintangannya. Pekerjaannya dan rintangannya. Nah, seorang yang dikatakan sabar ketika terkena musibah, yang sebenar-benar sabar, adalah ketika kejadian di awal kali, di awal pertama kali. Itu betul-betul bukan refleks. Refleks na'am mungkin, tapi betul-betul merasuk ilmu dan imannya dia. Ada musibah terjadi di awal kali, sabar dia. Enggak nunggu besok. Enggak nunggu nanti. Innamas sabru, kata Rasulullah, fi sukbatil ula. Sabar yang sebenarnya sabar itu ketika awal kejadian. Sulit kan? Sulit ya, kuat. Nah, sekian kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dari sekian ibadah kepada Allah yang Allah wajibkan tersebut, kita terus menerus dan istiqomah di atasnya, sabar menjalaninya, bisa menghidayah yang kita butuhkan dari Allah, juga kesungguhan dan keseriusan kita, perjuangan kita, sabar di atas taat kepada Allah. Ketika maksiat menganga di depan kita dengan berbagai macam bentuk propagandanya dan berbagai macam bentuk rayuannya, maksiat tersebut kita menjauh, menghindar, meninggalkan. Bisa menghindar dari Allah Taala juga perjuangan. Hanya yang diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya yang mampu meninggalkan maksiat tersebut di depan loh. Menganah. Nah, coba antum bayangkan di antara satu dari tujuh kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan nanti di hari kiamat kecuali naungan dari Allah SWT, adalah seorang pemuda yang diajak zina oleh wanita yang cantik dan berkedudukan. Dia katakan, aku takut kepada Allah SWT. Dirayu, kama hadza. Nah, dia tinggalkan, dia palingkan, dia tinggalkan karena dia, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah, agar Allah menimpa. Kira-kira kef zaman sekarang. Dan disebutkan dalam hadis itu loh. Wanita yang cantik. Dan yang punya kedudukan. Zaman suatu mansok. Gampangannya bukan wanita biasa-biasa. Dan bukan wanita yang ini yang jalan-jalan. Nah, tapi yang punya kedudukan keturunan. Yang bagus sekaligus cantik. Dijawab, ini akhwafullah. Transaksi jual beli yang haram miliaran dia tinggalkan, ini akhwafullah. Yang dia sudah punya program, kalau aku punya sekian miliar beli rumah ini, pakai nikah lagi, begitu. Transaksinya haram, diharamkan menurut syar'i. Dia tinggalkan. Dan sudah kelihatan mata uang itu. Dia bilang, ini akhafullah. Ya, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Ini yang Allah sebutin dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya oleh Allah dipenuhi pahalanya mereka tanpa hisab, tanpa batas, sekehendak Allah. Siapa? As-sabirun. Orang-orang yang sabar. Dia panas dikit, tidak apa-apa. Hanya, tidak apa-apa. Jadi selamat. Nah, sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Apakah musibah itu sakit, kematian, dan sebagainya. Atau rezeki yang ditakar oleh Allah sehingga jadi orang miskin. Sabar. Wadah. Wal-Quranu hujjatun laka wa'alaika. Quran itu hujjatun laka wa'alaika. Quran itu hujjah. Membelamu nanti di hari kiamat. Ketika kamu baca, kamu pelajari kandungannya, kamu amalkan. Itu akan membela kamu dari kiamat. Tapi ketika Al-Quran sebagai pajangan rumah, gak pernah dibaca, gak dipelajari, gak diamalkan kandungannya, hujjatun alaih, bumerang bagi kamu, na'udzubillah. Mindari. Kullun nasi yartu, fabai'u nafsahu, famu'tikuha, umubikuha. Kata Rasulullah SAW, kullun nasi yartu, ghadwah, al-hudu, setiap insan itu, setiap manusia yartu. Terjemahan bebasnya, dia berusaha. Berangkat, pergi, di dunia ini hidup, berusaha. Maka ada yang usahanya itu, naam, menjual dirinya dia kepada Allah. Mu'tikuha, ada yang mubikuha. Dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha ketika hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Jihad fi sabilillah, berjuang mendekatkan diri kepada Allah, amalan soleh terus, sabar terus, yang baik-baik dikerjakan, mu'tikuha. Dia akan terselamatkan dari azab Allah. Terbebaskan dari azab Allah. Jika tidak, mubikuha wal 'iyadzu billah. Usahanya dia na'udzubillah min dzalik yang dikerjakan maksiat kepada Allah, syirik dan berbagai penyimpangan syariat itu mubikuha, berarti dia membinasakan sendirinya, menghancurkan dirinya. Nah, ikhwati fiddin a'azana wa'azatullah, dari sini marilah kita semua ana simpulkan majelis ini untuk senantiasa terus sabar kuncinya dan syukur. Dua ini, syukur dan sabar. Syukur kepada Allah di samping menyatakan alhamdulillah adalah menggunakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas taat kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat rezeki, nikmat apa saja dijadikan saran dan prasarana kita untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sabar. Yang kedua adalah sabar ketika dia taat kepada Allah terus. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah terus. Dijauhi terus, ditinggalkan. Apapun propagandanya, apapun rayuannya, tinggalkan. Dan sabar ketika kita tertimpa musibah. Dua. Ibadah ini, syukur dan sabar ini yang mengantarkan seorang muslim bahagia dan mendapatkan robah laba yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali Ustaz Usman mau melanjutkan, maka fal yatafadhal. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.